Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang kutunggu. Hari ini ku buktikan, ku yakin aku kan menang. Hari ini kan dikenang, semua doa ku panjatkan, sejarah ku persembahkan. Terus fokus satu titik, hanya itu. Satu titik.